Ada lagi yang mengatakan bahwa sampai sekarang ini Gus Dur gak bisa ditanya oleh Munkar dan Nakir. Karena katanya menurut hadis, Munkar dan Nakir datang setelah ditinggalkan oleh para pengantarnya. Sampai sekarang gak pernah sepi itu. Gus Dur terus dikunjungi oleh para pengunjungnya, gak pernah sepi. Sehingga Munkar dan Nakir masih antri. Belum sempat bertanya pada Gus Dur. Nah, siapa yang mengucapkan ini? Yang mengucapkan ini seorang yang bernama Bejo Ora Gendeng. Si Bejo Ora Gendeng. Kalau di bahasa Arab kan Said Aqil gitu. Ora Gendeng. Aqil yang orang gendeng, berakal gitu. Bejo ini apa? Hah? Beruntung. Ya Said berarti, betul. Bejo Ora Gendeng. Karena dia anti Arab. Tapi namanya nama Arab. Said Aqil, nama Arab. Ganti aja jadi nama Nusantara. Bejo Ora Gendeng. Ini mengatakan seperti ini. Munkar dan Nakir masih antri. Subhanallah. Nah. Dari mana kamu tahu? Kalaupun ini ingin dianggap sebagai sebuah lelucon, tidak sepantasnya mengolok-olok hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai jadikan sebagai bahan tertawaan bagi orang-orang yang hadir, diucapkan oleh orang yang dianggap sebagai panutan oleh warga NU. Mengolok-olok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan satu-satunya. Dia memiliki banyak ucapan-ucapan kotor yang mencerca sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, merendahkan sunnah Rasul dan memuja-muja kebiasaan-kebiasaan bid'ah daripada ahlul bid'ah. Kebiasaan orang Syiah dipuji. Dan mu'tad dipuji. Keyakinan-keyakinan yang batil disanjung. Tapi keyakinan Islam yang sahih justru dilecehkan. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang wajib bagi kita adalah beriman bahwa azabul qabr itu sabit. Sebagaimana diberitakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.